Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayah. Disunahkan berhenti di setiap ujung ayat. Nah, kesunahan ini sebab Nabi Muhammad SAW beliau membaca bacaannya di setiap ayat Al-Fatihah ya. Selalu memutus bacaannya di setiap ayat Fatihah. Jadi beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu diam, dilanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin, diam lagi dan seterusnya. Jadi kesunahan berhenti atau diam di setiap ujung ayat ini mengikuti Nabi Muhammad. Hatta ala akhiril basmalati khilafan li jam'in. Kesunahan ini berlaku pula meskipun akhir kalimat bismillah. Jadi setelah bismillah itu juga disunahkan berhenti sebelum membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi kesunahan ini ada juga sekelompok ulama yang tidak sepakat ya, khilafan li jam'in. Sekelompok ulama itu berpendapat bahwa sunnah menyambung bismillah dengan hamdalah bagi imam maupun yang lain. Jadi setelah bismillah langsung dilanjutkan dengan alhamdulillah, tidak disunahkan untuk diam bagi golongan ulama. Dan pendapat ini dianggap cukup mengherankan oleh para ulama yang lain, sebab ada hadis tadi ya, ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad di setiap ujung ayat selalu diam sejenak ya, selalu waqaf. Minha ay minal Fatihah. Wa in ta'allaqat bima ba'daha lil ittiba. Jadi disunahkan berhenti di setiap ayat Al-Fatihah walaupun ayat itu masih berhubungan dengan ayat setelahnya. Jadi antar ayat 1 dengan ayat yang lain masih berhubungan, akan tetapi itu termasuk akhir ayat, maka disunahkan berhenti. Alasannya lil ittiba, sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan maksud dari ayat yang masih berhubungan dengan setelahnya adalah ayat ihdinas syiratal mustaqim. Jadi ayat setelah ihdinas syiratal mustaqim itu merupakan penjelasan dari kata syiratal mustaqim. Jadi harusnya kalau memandang artinya, dua ayat itu antara ihdinas syiratal mustaqim dan syiratal ladzina itu masih berhubungan ya. Tapi walaupun demikian, karena Nabi berhenti di ayat itu, maka kita disunahkan untuk berhenti. Wal aula alla yaqifa ala an amta alaihim. Yang lebih baik tidak berhenti di kalimat an amta alaihim. Li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Sebab di ayat itu tidak termasuk waqaf dan tidak juga termasuk akhir ayat menurut kita. Indana artinya menurut madhab Imam Syafi'i. Fa in waqafa ala hadza lam tusanna li adatu min awalil ayah. Akan tetapi bila berhenti di kalimat itu, tidak disunahkan mengulangi dari awal. Jadi hal ini berbeda dengan ayat ihdinas syiratal mustaqim ya, karena merupakan permulaan ayat. Kemudian jadi an'amta alaihim dengan ihdinas syiratal mustaqim ini beda. Kalau ihdinas syiratal mustaqim andai kata berhenti di tengah-tengah, maka kesunahannya harus mengulangi dari awal ayat. Tapi kalau an'amta alaihim berhenti dan tidak disunahkan untuk mengulanginya lagi. Jadi setelah an'amta alaihim langsung diteruskan ghairil maghdubi. Tidak disunahkan untuk mengulang lagi. Jadi walaupun menurut ulama ahli qiraah wakaf di tengah ayat dan tidak mengulangi ayat sebelumnya itu kurang baik ya. Kalau menurut ulama ahli qiraah, hal itu kurang baik sebab menjadikan, andai kata kita mempraktekkan aturan dari ahli qiraah, yaitu mengulangi kata an'amta sebelum meneruskan ke ghairul maghdubi, hal itu bisa menjadikan ada pengulangan sebagian rukun qauli. Jadi Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli di dalam sholat, yang ada sebagian ulama berpendapat mengurangi rukun qauli itu bisa membatalkan sholat. Jadi aturan dari ahli qiraah ini tidak bisa dipraktekkan sebab berdampak pada mengulangi rukun qauli yang menurut sebagian ulama bisa membatalkan sholat, sehingga lebih baik tidak mengamalkan dari aturan ahli qiraah agar terhindar dari ulama yang membatalkan sholat dengan mengulang sebagian rukun qauli.